Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Syahdu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الدين وأخوات رحمني الله وإياكم قال مؤلف رحمه الله Babu birrul walidi al musyrik. Bab berbakti, berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. An Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qol, dia berkata, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillah ta'ala. Bahwasanya ada 4 ayat dalam kitabullah yang itu diturunkan kepadaku, dikarenakan aku. Yang pertama, kanat ummi halafat alla ta'kula wala tashroba. Yang pertama, ibuku pernah bersumpah takkan makan dan takkan minum, hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, hingga aku meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla, hingga akhirnya turunlah ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila mereka berusaha untuk mengajakmu pada mensukutukan Allah di mana kamu tak punya ilmu tentang masalah tersebut, fala tuti'huma, maka janganlah engkau janganlah mentaati mereka berdua. Tetapi bergaullah di dunia bersama mereka berdua, yaitu orang tua, ma'rufah, dengan cara yang baik. Wathaniyah, adapun yang kedua, inni kuntu akhattu saifan a'jabani, aku pernah mengambil sebilah pedang yang mengagumkanku, pedang yang aku sukai. Fakultu ya Rasulullah habli hadha, lantas aku berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan pedang ini untukku. Fanazalat, maka turunlah ayat, yas'alunaka 'anil anfal. Maka turunlah ayat, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada kepada engkau tentang anfal, yaitu harta rampasan perang. Wa tsalitsa, adapun yang ketiga, inni marattu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sakit dan Rasulullah pun datang menjengukku sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali, an uqsima mali, ya Rasulullah, aku ingin membagi-bagi hartaku. Afa usi bis, bolehkah aku berwasiat akan memberikan setengah hartaku? Faqala, beliau mengatakan, la, tidak boleh. Faqultu thuluts, bagaimana kalau sepertiga hartaku yang aku wasiatkan untuk diberikan? Fasa kata, lantas beliau pun diam. Fakana thuluthu ba'dahu jais, dan sepertiga dan yang lebih kecil dari sepertiga itu sudah dibolehkan untuk diwasiatkan. Warabi, yang keempat, inni syaribtul khamar ma'a qaumin minal ansar. Aku pernah minum khamar bersama orang-orang Ansar, minum bareng. Fadaraba rajulun minhum anfi bilihyi jamal, Dan di saat itu salah seorang kami datang dan memukul hidungku dengan rahang unta, dengan rahang tulang rahang unta. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lantas aku pun melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu azza wa jalla tahrimul khamar, maka turunlah Allah menurunkan ayat tentang diharamkannya khamar. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kita perhatikan babun birrul walid al musyrik, bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Di sini hadis diriwayatkan dari seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ahadul mubasysyirina bil jannah, salah seorang sahabat yang diberitakan masuk ke dalam surga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau lahir 23 tahun sebelum hijrah dan meninggal pada tahun 55 Hijriah. Lahir 23 qabla Hijriah dan meninggal wafat pada tahun 55 Hijriah. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang pertama masuk Islam, termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan kerabat dari ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah. Ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dalam kategori paman dari pihak ibu. Paman dari pihak ibu dalam bahasa Arab khalun. Kalau paman dari pihak ayah, ammun namanya, yang bisa dijadikan sebagai wali. Tapi yang ini tidak, karena paman dari pihak ayah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan kerabat Rasulullah dari pihak ibu beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillah, bahwasanya ada 4 ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dikarenakan kejadian yang terkait dengan kisahku, kejadian yang terkait dengan diriku. Yang pertama, kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashroba. Yang pertama yaitu dahulu ibuku bersumpah takkan makan dan takkan minum sampai hatta ufariqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan minum dan tidak akan makan sampai aku meninggalkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sampai aku murtad meninggalkan agama Islam. Itulah sumpah ibunya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat yang sangat cinta, ya, yang sangat cinta dengan ibunya. Dan ibunya tahu bahwasanya agama Islam memerintahkan pemeluknya agar berbakti kepada kedua orang tua, apalagi kepada ibu. Tahu ternyata ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Jadi posisi seperti itu dimanfaatkan ibunya supaya Sa'ad bin Abi Waqqas kembali murtad. Jadi ibunya berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, loh, bukankah Islam agama kamu memerintahkan untuk berbakti kepada ibu? Ya, tidak boleh durhaka kepada ibu. Dan aku bersumpah, kata ibunya, takkan makan dan takkan minum sampai engkau murtad pada Muhammad, murtad dari Islam, kembali kafir. Itulah sumpah ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau bahasa Arabnya idrob. Idrob itu apa ya? Bukan demon. Apa namanya? Aksi Allah. Yang dia enggak mau makan-makan begitu. Hah? Bukan bekot. Hah? Ayak mogok, mogok. Bukan mogok angkot, mogok makan. Ya, mogok makan. Jadi si ibu ini melakukan mogok makan. Jadi dia enggak makan bukan karena puasa, bukan. Bukan karena sedang ibadah. Dia sengaja enggak makan, mogok makan karena menginginkan satu tujuan dengan perbuatan seperti itu. Ya seperti kalau ada yang demo mogok makan, tapi mogok makannya depan kantor gubernur misalnya. Ya, selama Grab dan Gojek tidak dihapus, maka kami sebagai pengikut-pengikut setia angkot dan tukang becak tak akan makan-makan seminggu misalnya. Ya. Mereka berkemah depan kantor gubernur, misalnya begitu. Maka ini dikatakan apa tadi? Mogok. Mogok makan. Ya. Jadi tujuannya apa? Untuk pressure orang-orang yang mereka tuju, yaitu para pemimpin, para penguasa yang punya tangan, punya kuasa untuk merubah keadaan. Itulah cara mereka mogok makan. Kalau meninggal dia dalam keadaan mogok makan itu gimana? Matilah kalau meninggal. Tidak ada pahalanya, jangan dikira itu jihad fisabilillah. Ya, tidak ada pahalanya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Saya masih ingat lagi kisah di Tunisia atau di Libya, di mana dia protes dengan pemerintahnya dengan membakar diri. Ada juga itu caranya ikhwatiddin. Ketika dia meninggal, ya meninggal bunuh diri namanya ikhwatiddin, ya. Walaupun orang akan memberikan dia berbagai macam tanda jasa, pahlawan tanpa jasa, tah pahlawan apalagi, tetap saja itu namanya bunuh diri. Dan ibu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sudah punya ide ini ikhwatiddin. Sebelum orang sekarang punya ide seperti itu, emaknya Sa'ad bin Abi Waqqas sudah lebih dulu. Dan itu dia masih musyrik. Makanya seperti ini kelakuan orang musyrik, bukan kelakuan muslim. Ya. Yang seperti ini bukan kelakuan orang muslim, tapi kelakuan orang musyrik. Orang musyrik yang pertama sekali melakukan hal ini. Kata maknya, aku tidak akan dibawa di samping, Bu, tidak ke atas. Ibu, tidak ke atas, samping, dari samping. Jadi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ibu Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan dia memang suka enggak makan, dia ingin menyentuh hati anaknya supaya dia kembali murtad. Kasihan enggak engkau dengan makmu nih? Dalam sejarah disebutkan sampai 3 hari enggak makan dan enggak minum. Tahan ya, luar biasa. Emaknya memang apa namanya? Kokoh dia. Tekadnya luar biasa, bulat sudah enggak peyang. Sampai 3 hari enggak makan dan enggak minum ikhwatiddin. Tapi ternyata anaknya bukan anak sembarangan yang bisa digertak-gertak seperti itu. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya ummi law anna laki Ya wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, kemudian yang satu keluar diganti dengan yang nyawa berikutnya sampai 100, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Melihat kokohnya Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya surut tekadnya ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, karena dia tahu kalau tambah sehari lagi tambah lapar dia. Sementara tujuannya tidak kesampaian. Oh, dikatakan dia tahu dah hanya satu. Walaupun engkau wahai ibunda punya 100 nyawa, berarti dia berapa hari? Kalau satu nyawa meninggalnya 4 hari, kalikan 100. 400 hari enggak makan-makan, ya. Maka aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad. Taulah di situ ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya dia tetap teguh, tidak akan bergeming dengan agamanya. Sejak itu makan ibunya. Ya. Mendengar kekokohan Sa'ad bin Abi Waqqas anaknya, lantas dia pun makan. Di samping sudah perutnya sudah rasa lapar, melilit perutnya juga. Ya, akhirnya dia pun makan. Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian turunlah ayat dengan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berusaha, jahada itu ikhwatiddin mengeluarkan semua potensi untuk mencapai tujuan, itu jihad namanya. ya, jihad. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan mereka-mereka yang berusaha habis-habisan di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, mereka akan kami beri petunjuk di mana jalan kami. Makanya ikhwatiddin, untuk mendapatkan petunjuk itu harus sungguh-sungguh. Apalagi di zaman now sekarang ini yang akhirnya kita bingung. Semua orang bisa berbicara, semua orang bisa ngetop. Pokoknya antum banyak-banyak upload gambar antum di YouTube, udahlah. Walaupun hanya sekedar 2 menit, hello, dah. Hello, ketawa-tawa, dah. Itu bisa viral, ikhwatiddin. Kalau dahulu ya, kalau mau viral itu harus melalui media massa, televisi, radio. Sekarang enggak lagi. Semua orang bisa kalau mau. Itu dia. Sekali upload aja bisa. Dia apa namanya? Dia menjadi terkenal. Pergi dia di atas Olimpia, buka bajunya, terbang dari atas. Sambil terbang live streaming. Set, sampai mati. Insyaallah viral. Itu hobinya, mudah saja sekarang ini. Jadi Terkadang sering akhirnya membingungkan bagi para talabil ini, sebenarnya yang mana yang betul ini? Begitu. Ini mengatakan begini, ini mengatakan begini. Makanya ikhwafi harus sungguh dalam mencari ilmu, sungguh dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Lanahdiyannahum subulana." Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Tapi sungguh kalian, ya bukan sekedar-sekedarnya saja. Sekedar-sekedarnya kami enggak akan tunjukkan. Itu ikhwatiddin. Jadi wa in jahadaka, kalaupun mereka berdua, kedua orang tuamu berusaha dengan habis-habisan, untuk apa? Ala antusyrika bi, agar kamu mensukutukan aku. Ma laisa laka bihi ilm, yang kamu tidak punya ilmu. Fala tuti'huma, maka janganlah engkau taati mereka. Tetapi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi kamu tetap jaga, walaupun mereka mengajak kalian untuk berbuat syirik, tapi tetaplah kamu bersikap baik kepada kedua orang tuamu. Dipaksa antum untuk mengikuti kegiatan Natal, dipaksa antum untuk pakai topi yang merah itu, merah ujungnya ada bulat-bulat tahap itu. Udah, pakai topi Natal. Antum gak mau, kokoh, tapi tetap bersikap baik dan santun kepada orang tua. Kan luar biasa Islam. Ya, luar biasa ikhwatiddin. Islam itu yang rahmatan lil alamin. Itu dia. Dan inilah Islam. Tetap yang namanya orang tua ikhwatiddin, walaupun dia kafir tidak bisa diputus dengan kita. Bakti kita, perbuatan baik kita kepada mereka tetap wajib. Dan kalau kita lihat di sini, kalau mereka mengajak kalian untuk berbuat syirik, maka durhakai mereka. Enggak begitu. Ya. Tetap bersikap baik, tapi ajakannya tidak diterima. Ajakannya ditolak. Begitu. Ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Misalnya nih, kalau ada orang tua yang masih suka minum khamer, hobinya menyimpan tua di rumahnya. Setiap malam minggu dia ajak, ayolah kita minum ini, enak ini, tambulnya kepala monyet. Orang kalau sudah minum tua, ikhwatiddin, macam-macam tambulnya, ada yang ular lah, yang monyet lah, begitu. Pokoknya dia hidup dan sudah lembut, putus. Jadi itulah diajak anaknya. Anaknya ya tolak, enggak pak, ini haram, enggak boleh, begitu. Jadi tidak juga menanggapinya dengan suara keras. Bapak enggak tahu, bapak muslim KTP bapak ya, bapak mati nanti, enggak begitu. Tetap ditanggapi dengan cara yang terbaik. Yang diajak yang mungkar ditolak, ditolak dengan cara yang baik. Itu ikhwatiddin luar biasanya. Wasahibu huma fid dunya ma'rufa, dan tetap berlaku baik di dunia dengan kedua orang tua kita ikhwatiddin. Itu kalau diajaknya berbuat mungkar. Bagaimana kalau malah mereka mengajak berbuat ma'ruf, kita tolak? Na'udzubillah min dzalik. Banyak kaum muslimin, anak-anak, orang tuanya muslimnya, tetapi diperlakukan seperti orang yang sedang bersaing dengan dunianya. Makanya ikhwatiddin, subhanallah, Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ini di awal-awal sebutkan, kalau orang tua mengambil hartamu sudah biarkan saja. Terus dipretelin satu-satu kita ini. Bagaimana sikap kita dengan orang tua? Kemudian yang kedua, inni kuntu akhadtu saifan a'jabani. Aku mengambil saifan, sebilah pedang a'jabani, yang aku suka, yang mengagumi, yang aku kagumi. Jadi di ketika bertempur, ya, bertempur itu ada harta rampasan namanya. Yang disebut dengan, kalau jamaknya, anfal. Anfal ini bukan mati suri, ya. Apa nama bahasa Indonesianya anfal? Ya, anfal. Apa ya? Sakit keras ya anfal itu. Koma. Iya. Iya. Anfal itu koma. Atau antum baru dengar ini kosakata ini? Anfal. Bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab. Anfal jamak dari kata an-nafl. Nafl itu tambahan. Makanya kalau kita sholat fardu, ada sholat sunnah selain sholat fardu, namanya sholat nafl, sholat tambahan. Nah, yang namanya anfal, harta rampasan, dikatakan nafl, jamaknya anfal, sampai ada surat al-anfal, surat harta rampasan. Kenapa diambil dari kata nafl, yaitu tambahan? Karena jihad fisabilillah, tujuan asalnya bukan harta rampasan. Tujuan asalnya adalah litakuna kalimatullahi al-ulya, untuk meninggikan kalimat Allah, bukan harta rampasan. Harta rampasan itu hanyalah tambahan, bukan tujuan utama. Itu ikhwatiddin. Jadi harta rampasan ini, di antara harta rampasan itu ada pedang. Karena pedang ini ikhwatiddin salah satu senjata yang favorit. Ada berbagai macam pedang, mungkin buatannya, kemudian juga hiasannya. Terkadang ada pegangannya itu pegangan dari emas, kemudian buatannya, kualitas besinya. Ya, orang dahulu tuh memang luar biasa ikhwatiddin mengetahui kualitas pedang. Ya, kita sekarang kan ada pisau. Ada yang pisau untuk menyembelih saja ada harganya sampai 1 juta sampai 2 juta. Menyembelih saja. Kalau kita katakan untuk apa pisau sampai harga 2 juta? Kita biasanya gunakan untuk apa? Potong bawang. Potong bawang pisau karter udah 1000 cukup. Iya kan? Ngapain beli pisau 1 juta? Ada pisau yang harganya pisau 2 juta. Untuk apa, Bu? Untuk potong bawang. Ya. Orang akan mengatakan itu mubazir. Tidak perlu. Tapi kalau untuk menyembelih katanya ada yang sampai 2 juta ikhwatiddin. Kenapa? Kualitas besi. Itu dia. Tapi kalau kualitas-kualitas yang rendahan, ada yang hanya 300.000 sampai hanya 40.000, 30.000. Ah, mungkin ada juga 10.000. Mungkin seng itu diasah. Bisa saja. Penting awalnya motong, 3 kali pakai buang. Itu ikhwatiddin. Jadi kualitas pedang, mereka menggunakan ini untuk perang. Perang itu kan untuk sebagai perisai, sebagai untuk membela diri. Perisai lagi ikhwatiddin. Dahulu itu perisai, yang paling favorit adalah yang paling ringan dan yang paling kuat. Itu dia. Biasanya kalau kuat itu kan dari baja. Baja kan berat. Jadi semakin bahannya itu semakin ringan, semakin kuat, maka perisai ini akan semakin mahal. Demikian juga pedang, semakin kuat dan semakin ringan, maka dia akan semakin mahal. Inilah ikhwatiddin. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas melihat ini pedang ini bagus sekali, tapi dia masih dalam harta rampasan. Karena bagi pasukan yang ikut perang tidak boleh mengambil begitu saja sampai nanti dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa diambil kemudian dirondokkan, itu namanya ghulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengkhianat, artinya dia bawa ambil harta tersebut, maka dia nanti akan bawa ini di hari kiamat. Bahwasanya dia mengambil harta ini tanpa sepengetahuan komandan perang. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Faqultu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, habli hadza. Rasulullah, hadiahkanlah untukku pedang, sebilah pedang ini. Kemudian fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Maka turunlah ayat, mereka bertanya kepadamu tentang anfal. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa, dan seterusnya. Jadi di sini Khofidin turunlah ayat. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi tentang orang tua berbakti kepada kedua orang tua walaupun dia musyrik, dan itu sesuai dengan bab. Yang kedua yaitu masalah harta rampasan perang. Kemudian yang ketiga, inni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sakit, aku dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatiddin, seusai haji wada, ya, seusai haji wada ada penyakit yang berjangkit di kota Mekah, dan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang tertimpa penyakit ini, terkena penyakit ini, ya, sampai dia menderita sakit tersebut dengan sangat parah. Hanya Allahu a'lam, saya nggak tahu ini apa jenis sakitnya. Karena melihat sudah sangat parah, jadi dia ingin berwasiat, ya, ingin berwasiat. Lantas dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni uridu an uqsima mali, ya Rasulullah, sebelum aku meninggal, aku ingin bagi-bagikan hartaku dengan cara fa'usi bin nifs, boleh enggak aku wasiatkan hartaku setengah untuk orang lain? Ya, boleh enggak aku berwasiat hartaku untuk orang lain? Khofidin, perhatikan, mengenai pemberian harta kepada orang lain itu ada tiga jenis. Yang pertama, hibah. Hibah ini kita berikan selagi kita masih hidup. Hibah bisa diberikan kepada anak, kepada istri, kepada ahli waris, kepada enggak ahli waris, boleh. Pokoknya dia memberikan kepada selain dirinya. Anak, istri, orang lain, cucu, semuanya terserah. Tetangga, terserah. Itu namanya hibah. Hanya saja kalau dia untuk anak, haruslah si, kalau anaknya lebih daripada satu orang, harus diberi secara adil. Enggak boleh yang satu diberi, yang satu tidak. Enggak dibolehkan. Sebagaimana kisah Nu'man bin Bashir, di mana dia ingin memberikan, di mana Nu'man Bashir radhiyallahu anhu ingin menghibahkan sebidang tanah kepada Nu'man. Nu'man ini ibunya Umroh namanya radhiyallahu anha. Lantas kata ibunya Umroh, kami tidak bisa menerima hadiahmu, hibahmu, kecuali kalau langsung disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas si Khofiddin, lantas dipanggillah Rasulullah. Ya, bayangkan Khofiddin, Rasulullah mau sebagai komandan, presiden, panglima besar dipanggil untuk menyaksikan acara penghibahan tanah kebun. Jadi kata Rasulullah setelah dipanggil, apakah kamu punya anak yang lain? Punya ya Rasulullah, kata Bashir. Maksudnya ada enggak dia punya anak yang lain selain Nu'man? Kata Bashir, ada. Hanya saja mungkin dari ibu yang lain. Kalau Nu'man ini ibunya Umroh. Ibunya namanya si Umroh radhiyallahu anha. Kata Bashir, ada ya Rasulullah. Apakah kamu berikan juga seperti ini? Enggak ya Rasulullah, kata Bashir. Apa kata beliau? Fa inni la ushidu zawr, aku tidak akan mau menjadi saksi untuk persaksian yang tidak adil. Itu dia. Jadi ketika Rasulullah bertanya, apakah kamu punya anak seperti ini yang lain? Ada. Apakah kamu berikan juga seperti ini? Enggak ya Rasulullah. Rasulullah tidak mau menyaksikannya. Jadi kalau hibah itu harus sama. Tidak ada di situ ketentuan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dua laki-laki, satu bahagian perempuan, enggak. Sama. Kemudian ada yang namanya wasiat. Wasiat dan warisan. Wasiat dan warisan ini diberikan setelah meninggal. Setelah seorang meninggal. Adapun wasiat itu hanya boleh diberikan kepada kepada selain ahli waris. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La wasiyata li ahli waris." Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Mengapa demikian? Karena ahli waris jatah-jatahnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau perempuan, kalau istri, kalau suaminya punya anak, dia dapat 1/8. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Apabila kalian punya anak, maka untuk mereka 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan. Kalau enggak punya anak, 1/4. Ya, fa illam yakul lakum waladun falahunna rubu'u mimma taraktum. Kalau mereka enggak punya anak, kalian enggak punya anak, istri dapat 1/8, 1/4. Jadi itu sudah ditentukan jatah-jatahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Misalnya kalau saya meninggal nanti, untuk anakku yang paling bungsu itu ada rumah di mana, di Marelan, harganya 2,5 miliar, itu untuk anakku paling bungsu. Adapun untuk anak yang paling tua itu ada dekat jalan Halat di samping kuburan misalnya. Udah pas dekat juru kuncinya, ada tuh kapling di situ. Harganya 150 juta, itu untuk yang paling tua. Berarti kan ikhwatiddin, dia membagi-bagikan, enggak boleh, udah enggak adil lagi. Ya, makanya tidak ada wasiat. Wasiat hanya diberikan kepada selain ahli waris. Seperti apa? Misalnya, kalau saya meninggal nanti, 1/3 harta saya itu untuk saya infakkan untuk masjid. Boleh. Ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menginfakkan hartanya 1/2. Ya, 1/2. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lah, enggak boleh. 1/2 terlalu banyak untuk diwasiatkan." Jadi 1/2 diwasiatkan untuk orang selain ahli waris, 1/2 lagi untuk ahli waris. Jadi sedikit jatah ahli waris. Lantas Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Bagaimana kalau 1/3?" Rasulullah diam. Ya, Rasulullah diam. Sa'ad bin Abi Waqqas menanggapi, berarti 1/3 itu maksimal. Ibnu Abbas ketika mengomentari masalah wasiat, beliau mengatakan, fasulutsun kathir. 1/3 itu pun sebenarnya sudah banyak. Kalau kurang dari itu malah lebih bagus. 1/4 boleh, ya. 1/10 boleh. Tapi kan 1/10 lebih banyak Ustaz dibandingkan 1/3. Tengok itu 10-nya di bawah garis. Bukan di atas garis. Ya, itu penyebut ya, pembilang. Demikian ikhwatiddin. Jadi paling banyak 1/3. Jadi kalau ada yang berwasiat, kalau saya nanti meninggal maka 1/2 harta saya berikan untuk masjid, maka enggak sah wasiatnya. Yang diambil hanya 1/3, sisanya dikembalikan kepada ahli waris. Itu ikhwatiddin. Ya. Jadi kepada siapa saja? Kepada siapa misalnya? Anak angkat kan bukan ahli waris. Atau kepada tetangga, atau kalau dia punya ustadz, untuk ustadz. Masya Allah. 1/3 harta saya untuk ustadz, ditung-itung rupanya cuma dua ekor ayam 1/3-nya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itu dia. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan hal ini. Kemudian, tapi sayangnya dia enggak menyebutkan Qur'annya. Kan disebutkan, dia di awal disebutkan ada 4 ayat yang turun itu terkait dengan kisahku. Yang pertama ada ayatnya tadi kan? Yang kedua ada ayatnya Yas'alunaka 'anil Anfal. Yang ketiga sayangnya enggak disebutkan ayatnya. Yang mana ayatnya? Yang keempat, ikhwatiddin, inni syaribtul khamar. Aku minum khamar. Ya, aku minum khamar bersama orang-orang yang lain. Biasa umumnya ikhwatiddin, kalau orang minum khamar itu berjamaah biasanya. Ya, umumnya begitu. Ya, kalau sudah berjamaah kemudian nanti ya semakin panas itu, semakin jogetnya juga semakin fly. Itu biasanya begitu. Gendangnya juga semakin bertalu-talu lah kata orang. Itu dia, karena biasanya kalau sudah mabuk kawannya musik. Orang mabuk gak pakai musik, itu kurang hangat dia, katanya gitu. Demikian ikhwatiddin. Jadi biasa kan kalau orang mabuk, namanya juga mabuk. Mabuk itu kan Dia minum khamar. Khamar itu apa ikhwatiddin? Ma yukhammirul akal. Dikatakan khamar kenapa? Karena dia menutupi akal sehat. Makanya umumnya orang yang mabuk itu akal sehatnya enggak jalan. Ya, akal sehatnya enggak jalan. Makanya kalau di Medan ini mereka punya istilah, orang kalau punya uang tidurnya di got, kalau enggak punya uang tidurnya di kasur. Kenapa demikian? Kalau punya uang dia beli khamar, mabuk enggak bisa membedakan mana kasur, mana parit. Akhirnya tidur di parit. Kalau dia enggak punya uang, ya dia akalnya jalan. Dia bisa membedakan mana tempat tidur, mana parit. Kenapa? Wajar ikhwatiddin, karena akalnya enggak jalan. Jadi di saat itu temannya Sa'ad bin Abi Waqqas ngambil rahang, rahang unta. Ya kita enggak tahu nih apakah mereka sedang tambulnya makannya apa khamar, tambulnya kepala unta, kita enggak tahulah. Yang jelas itu dia ambil rahang unta, apa mungkin juga karena ada tulang-tulang yang berserak ya, diambil rahang unta. Antum bisa bayangkan kalau kita potong lembu itu kan ada rahangnya itu. Ya, rahang itu tempat tumbuh gigi. Nah, itulah. Tapi ini unta punya. Bukan lembu. Jadi, temannya ini ngambil rahang unta, dipukulkan ke hidung Sa'ad bin Abi Waqqas. Rahang unta itu bukan seperti busa. Ya berdarah. Ya, berdarah. Darah mengucur dari hidung Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pun mungkin ini kenapa pula dipukulnya dengan rahang unta. Dipukulkan itu kuat tulang ikhwatiddin, tua rahang. Tempat untuk unyah-unyah. Akhirnya ikhwatiddin berdarahlah hidung Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sedang mabuk. Ya, ini sedang mabuk. Akhirnya dia lapar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gara-gara khamar. Ya, ketika orang mabuk ikhwatiddin dipukulnya kawannya dengan sesuatu benda keras hingga menimbulkan luka yang parah, kan bisa saja setelah dia siuman dia sadar, "Bang, maaf ya, Bang. Tadi saya sedang mabuk." Bisa saja seperti itu, mudah. Ya. Kalau dia tidak sedang mabuk bisa dituntut masuk penjara. Makanya ikhwatiddin, Islam melarang minum khamar karena akan merusak akal sehat. Masih ingat enggak kisah yang disebutkan oleh Utsman bin Affan ketika seorang ahli ibadah diundang oleh seorang pelacur ke rumahnya, katanya dia mau syahadat, mau masuk Islam. Ingat kisahnya? Ya. Kemudian ketika sampai ke rumahnya, kata si pelacur ini, dijemputlah dia oleh anak apa namanya hamba sahaya si perempuan ini. Dijemput, datanglah dia, ya sukalah nama karena ada orang mau masuk Islam. Ketika sampai di rumah si pelacur ini, si pelacur menutup pintu dan menguncinya. Sebenarnya aku itu tidak ingin masuk Islam. Aku itu ingin agar engkau berzina dengan saya, kata si pelacur yang cantik jelita ini. Ya, dia seorang hamba, ahli ibadah. Ya enggak kan mau ikhwatiddin, ya enggak mau. Atau gini saja, kamu pilih mana? Kamu bunuh hamba sahaya ini, anak ini, atau kamu berzina dengan aku, atau kamu minum khamar? Ya tentunya akal yang waras akan mengatakan kalau dia bunuh anak kecil, anak si hamba sahaya ini dosa menzalimi orang. Kalau dia berzina juga terkait dengan orang. Kalau dia minum khamar enggak ada kait dengan orang. Akhirnya dipilihnya lah minum khamar. Ketika dia mulai mabuk, maka apa yang terjadi ikhwatiddin? Di saat mabuk itu dia berzina, dan saat mabuk itu dia bunuh anak kecil tersebut. Itulah khamar ikhwatiddin. Rahimanillah wa iyyakum. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas melaporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu turunlah ayat tentang pengharaman khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Wahai orang beriman, sungguhnya khamar, judi, undi nasib dan berhala itu adalah najis, termasuk amalan setan. Jauhi dia agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah singgung ikhwatiddin bahwasanya orang-orang Arab terdahulu khamar itu sudah minumannya sehari-hari. Seperti orang barat minuman sehari-harinya bir. Kalau kita kan minuman sehari-harinya apa? Air isi ulang. Hilang ngaku aja lah yang 3.000 satu galon. Kalau Jumat beli 2 tambah 1 garis 1. Itu dia minuman kita hari-hari. Orang Arab terdahulu, ikhwatiddin, minuman hari-hari yang favorit dia itu khamr. Ya, kok bisa? Mereka bisa buat sendiri. Seperti apa? Rendaman kurma. Kurma direndam di air, dibiarkan sampai seminggu. Itu jadi khamr, menggelegak dia berbusa, jadi khamr lah dia. Bisa mabukkan. Atau bisa juga, tapi jangan antum buat ya. Iya, coba-coba pula dia. Iya. Atau anggur, air perasan anggur, anggur diperas. Udah? Akan lebih bagus lagi rasanya karena kalau dipijak-pijak. Terutama kaki yang ada kutu airnya. Kalau dipijak-pijak itu katanya lebih gurih, katanya khamernya. Udah. Cepat basinya. Demikian. Itulah khamer. Jadi buah apa saja, ikhwatiddin, pisang atau aduk-aduk, jadilah dia khamer. Terendam, biarkan seminggu, dua minggu, tiga minggu. Nasi Padang juga kalau udah campur pakai gulai, biarkan seminggu, jadi khamer dia. Pokoknya yang basi lah pokoknya. Ya, yang basi. Jadi ikhwatiddin, direndam, jadilah khamer. Dan ini menjadi minuman favorit. Hanya saja kalau khamer, dikatakan khamer itu kalau perasannya itu anggur. Kalau kurma itu namanya nabid. Nabid. Baik. Inilah minuman favorit dahulu orang-orang Arab. Sampai-sampai ada yang kalau meninggal dia wasiat, seandainya aku meninggal nanti, kuburkanlah aku di samping pohon anggur supaya aku sambil meninggal sambil mati bisa menghisap sari-sari anggur tersebut. Saking cinta dengan khamr itu. Tihafiddin. Sampai-sampai dalam Islam pun pengharaman khamr itu 3 tahapan. Ini kan sudah pernah kita pelajari, ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan halal. Tihafiddin surat Nahl ayat 67. Wa minas samaratin nakhili wal anab. Di antara buah-buahan kurma dan anggur, tattakhiduna minhu sakara, kamu buat dari buahan tersebut minuman yang mabukkan, wa rizqan hasana, dan juga bisa kamu perdagangkan sehingga mendapatkan rezeki yang baik. Rezeki yang baik jual beli khamr waktu itu. Nah, ini masih dibolehkan. Kondisi kedua, ikhwatiddin, yaitu kondisi Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala firman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada kalian tentang khamr dan judi, katakan fihima itsmun kabir, ada dosa besar, wa manafi'u linnas, ada manfaat bagi manusia, tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, yang dosanya, mudorotnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Tapi Allah gak sebutkan haram, hanya menyebutkan isyarat. Ya, kalau kalian minum khamar, kalau kalian menjudi, memang sih ada manfaatnya. Menjudi kan ada manfaatnya, kalau menang ya kan menang, ada manfaatnya, bisa traktir kawan-kawan. Demikian. Kalau kalah, itulah mudorotnya. Apalagi kalah terus. Kemudian khamr juga begitu. Hanya saja manfaatnya lebih kecil, jauh lebih kecil ketimbang mudaratnya. Artinya mudaratnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Tapi Allah belum sebutkan haram. Ya, belum sebutkan haram. Yang ketiga, yaitu yang disebutkan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir dan seterusnya, Al-Maidah ayat 9. Sesungguhnya wahai orang beriman, sesungguhnya khamr itu, khamr, judi, undi nasib dan berhala-berhala itu rijsun min amali syaitan, najis, termasuk amal syaitan. Kemudian memang kenapa setelah itu fajtanibu, jauhi dia. Ini ikhwatiddin pengharaman yang lebih mengena ketimbang bahasa maka dia hukumnya haram, seperti hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir, diharamkan pada kalian bangkai darah dan daging babi. Diharamkan ketimbang dengan bahasa jauhilah, ya. Ini lebih penekanan haram. Tingkat dosanya itu lebih besar ketimbang sekedar haram. Contohnya ikhwatiddin, Allah mengatakan la taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Dekat saja enggak boleh, apalagi berzina. Dekat berarti kan harus jauh. Artinya jauh-jauhkan kalianlah perzinahan dan seluruh perkara yang dapat menjerumuskan kalian menuju perzinahan. Kalau bahasa khamr bukan bahasa jangan dekat, tapi jauhilah. Nah, itu dia. Mirip bahasanya. Artinya di sini lebih penekanan lagi. Maka disitulah ikhwafiddin turun pengharaman terhadap khamr. Sebelumnya Allah sudah isyarat juga. Ya, kasih isyarat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Tapi belum disebutkan pengharamannya. Al-Maidah ayat 9 inilah penyebutan tentang haram. Ingat Al-Maidah ayat 9 bukan 51. Al-Maidah ayat 9. Ayat ikhwafiddin, ya. Disitulah penegasannya. Demikianlah ikhwafiddin azzallahu iyyakum tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, hanya saja yang terkait dengan bab yaitu yang pertama. Kisah dia yang pertama yaitu dengan ibunya yang bersumpah ya tidak akan makan dan minum sampai anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas murtad dari Islam, dan itu ternyata tidak membuat anaknya bergeming dari agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita hidayah serta keistiqomahan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ustadz, bagaimana hukum membeli barang-barang di pasar gelap? Ikhwafiddin, kalau antum membeli barang di pasar gelap itu enggak sah. Kenapa? Antum enggak bisa membedakan. Namanya juga gelap. Itu namanya membeli barang dalam karung. Antum beli beras tapi gelap-gelapan. Gimana? Enggak tahu antum mana beras basmati dan beras RR64. Gak bisa, makanya gak sah kalau membeli barang gelap-gelap. Itu dia, ya. Apakah ketika ingin bersyahadat untuk masuk Islam harus mengambil air wudhu dulu? Enggak, ya, enggak. Syahadat saja, setelah itu mandi, itu aja, mandi, ya. Apakah harus disunat dulu nanti? Ini kadang-kadang sering juga sih, bukan kadang-kadang. Orang enggak jadi masuk Islam. Habis syahadat terus saya ngapain? Potonglah. Apanya yang dipotong? Tak tahu kau. Yang dipotong itu apa? Yah, jadi itu benda itu dipotong. Ah, nantilah syahadatnya. Ikhwafiddin, jangan itulah yang pertama diinfokan. Yang penting syahadat dulu. Itu untuk poin kedua, ketiga, keempat. Gak masalah. Apalagi orang yang fobia dengan operasi potong-potongan. Sedangkan disuntik aja dia gak mau. Mendingan dia suruh berenang 1 kilometer ketimbang disuntik. Begitu dia mau masuk Islam, harus dipotong. Waduh, Pak, gak apa-apa. Itu berlebih kulitnya. Kulit berdarah juga. Jadi ikhwafiddin, ya, jangan itunya dahulu diberitahu. Nanti dia gak jadi masuk Islam.